Nah, pokoknya di scene ini kamu teriak shocknya gara-gara ngeliat setan, ya. Oke, okay, ngerti ya? Oke. Okay. Yeah. Santai aja, suaranya yang lepas, lepas-lepasnya. Oke? Okay? Yeah. Oke. Okay. Coba take satu. Teriak shock take satu. Itu mah nggak shock, Mbak. Shock tuh kaget, kaget ya. Belum ngeliat ya? Setan. Belum, jelas okay. Belum ya. Take dua. Lebih shock lagi, Mbak. Lebih shock ngeliat setan tuh kan kaget. Shock. Gitu. Nah, emang setannya ganteng apa? Ya udah, yuk. Take tiga, take tiga. Take tiga ya, Mas. Yuk. Udah deh, minum aja dulu. Itu baru shock. Take ya. Oke, okay. Cut. Makasih, Mbak. Mbak. Cukup, Mbak. Taps, teh bersoda. Rasa unik teh dan sodanya bikin kamu shock abis. Percaya deh. So, feel the shock. Get Taps, tea with shocking soda. Cukup.